alias gas. Ambil rezeki Ramadan cuma di Blibli. Gak sabar terima THR, gas Blibli gadget yang pasti ori. Gak sabar bukber, gas Blibli bahan masakan yang pasti segar. Gak sabar silaturahmi, gas Blibli perabot rumah yang pasti estetik. Gak sabar terawehan, gas Blibli OTD yang pasti kece. Apalagi ada voucher combo tiap hari hingga 2,5 juta rupiah. Gratis ongkir tanpa minimum belanja, super brand sale hingga 90%, dan gak sabar sale hingga 100%. Gas, ambil rezekimu sekarang cuma di Blibli. Yang pasti ori, pasti lebih puas. Periode 4 sampai 14 April 2023.